Kala hati tumben ngerasa yang cinta lega liang di hati ne sebat pahit manis kerasa yang rasa tulus tresnane pertama. Sayangi ane rasa yang cara anak mekurenang kulian raga membeda kasta ajin adi takut nyingakin adi macam ulian hiraga lupa da tresna yang widing asik pinunas titian yen mula ten jodoh titian icalang saking hati pun niki. Sa ninga winang